إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني الدين عزكم الله Prinsip yang paling mendasar pada da'watul anbiya'i wal mursalin, terutama da'wah nabawiyah, da'wah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan yang dilanjutkan oleh salafunas salih, da'wah salafiyah, ialah prinsip at-tarbiyah. Mentarbiyah, mendidik. Dengan tarbiyatun sahihah. Tarbiyah yang benar. Mendidik segenap umat manusia dan jin pada umumnya. Mentarbiyah umat Islam pada khususnya. Dan mentarbiyah generasi-generasi muda lebih khusus lagi. Inilah memang tugasnya para anbiya wal mursalin. Dan tugasnya para penerus Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam sepanjang zaman dan sepanjang masa, mentarbiyah umat di atas tarbiyah sahihah. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, pada kesempatan muhadharah kita kali ini kita akan berupaya untuk menjelaskan lebih rinci tentang konsep tarbiyah para anbiya wal mursalin, konsep tarbiyah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang dilanjutkan oleh salafus salih, dasar-dasar tarbiyah mereka, kemudian sasaran-sasaran tarbiyah mereka, target-target tarbiyah mereka, dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengannya insyaallah taala. Ikhwanuddin a'azzakumullah, tarbiyah yang diusung oleh para anbiya wal mursalin, yang diusung Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, memiliki beberapa qawaid, dibangun di atas beberapa kaidah. Yang pertama ialah al-qa'idatul ula, qa'idatun fit tarbiyah, antakuna tarbiyatu sahihan islamiyan, sahihatan islamiyatan. Kaidah yang pertama ialah tarbiyahnya itu tarbiyah yang sahihah, dan tarbiyahnya itu tarbiyah yang islamiyah. Ini yang pertama ya Pak, sebagai asas dan fondasi dari semua perangkat-perangkat tarbiyah yang ada. Tarbiyahnya sahihah, tarbiyahnya islamiyah. Kaidah yang kedua ialah penjelasan tentang pihak-pihak yang mendapatkan tarbiyah ini. Kaidah yang ketiga ialah penjelasan tentang sekilas uslub tarbiyah, uslub-uslub dalam mentarbiyah. Dan kaidah yang keempat terkait dengan ahdafut tarbiyah, ahdaf, tujuan-tujuan, target-target tarbiyah, yang di sana barakallahu fikum akan nampak samaratuha wa fawaiduha, akan nampak samarahnya, buahnya, faedahnya dari tarbiyah yang dimaksud. Maka muhadharah kita kali ini barakallahu fikum menghendaki dan mengharuskan kita untuk mengulas poin-poin di atas minimalnya secara global barakallahu fikum. Adapun yang pertama terkait dengan kaidah pada tarbiyahnya, antakuna tarbiyatu sahihatan islamiyah, tarbiyahnya itu harus tarbiyah yang sahihah dan islamiyah. Di sini barakallahu fikum terdapat dua kaid, dua ketentuan. Yang pertama ialah sahihah, tarbiyahnya itu tarbiyah yang sahihah, yang benar. Para ulama una salafan wa khalafa, baik dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman belakangan ini, semuanya sepakat tarbiyah itu dinyatakan sebagai tarbiyatan sahihatan apabila mengacu kepada kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan tarbiyah salaf, alkitab wa sunnah dengan tarbiyah salaf. Maka ini sebagai semacam landasan asas. Inilah yang membedakan antara tarbiyatun salafiyah dengan tarbiyatun khalafiyah. Tarbiyah salaf yang benar dengan tarbiyah khalaf yang menyimpang. Pada asasnya ini, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf. Tarbiyah salafiyah dalam semua aspeknya harus menyesuaikan dengan kitabullah, Sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaf, tarbiyah salaf. Dari mulai orang yang mentarbiyah, pelaku tarbiyahnya, murabbinya harus di atas akidah manhaj salaf. Tidak boleh dalam tarbiyah salafiyah di situ ada orang-orang yang majhul, yang enggak dikenal sisi keilmuannya, enggak dikenal sisi akidahnya, enggak dikenal sisi manhajiyahnya. Terlebih lagi tidak diperbolehkan dalam tarbiyah salafiyah murabbinya ada yang masybuh. Al-masybuh adalah orang yang belum jelas apakah dia seseorang yang di atas manhaj salaf ataukah tidak. Ternyata dia juga memiliki banyak syubhat. Lebih-lebih lagi enggak diperbolehkan. Wa min babi aulad, terlebih-lebih lagi barakallahu fikum, tidak diizinkan dalam tarbiyah salafiyah ketika murabinya itu menyimpang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan paham, pemikiran, ideologi, akidah dan yang lain-lain. Ini prinsip disebutkan oleh salah seorang imam tabi'in yang masyhur, Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Beliau juga menyatakan dalam kesempatan yang lain, kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Fayanzuruna ila ahli sunnah fayakhuduna min ahadithihim. Wayanzuruna ila ahli bid'ah fala yakhuduna min ahadithihim. Kata Ibn Sirin rahimahullah, dahulu di awal-awal Islam, mereka tidak menanyakan tentang sanad sumber berita. Tapi ketika terjadi yang namanya fitnah-fitnah, mereka menanyakan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa rawi-rawi kalian. Maka para ulama melihat kepada ahlus sunnah, mereka pun mengambil dari ahlus sunnah. Dan mereka melihat kepada ahlul bid'ah, dan mengambil hadisnya ahlul bid'ah. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Kifayah fi Usul Riwayah, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan, dinaka dinak innama huwa lahmuka wa damuk, unzur amman ta'khud, khud anil ladhina istaqamu wa la ta'khud anil ladhina malu. Perhatikan agamamu, perhatikan agama kamu. Dia adalah darah dan daging kamu. Lihat dari siapa kau mengambil ilmu agama ini. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah, dan jangan kau mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Ini prinsip mendasar para kalafik. Sehingga dalam tarbiyah salafiyah yang sahihah, betul-betul harus mengacu pada kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman salafuna salih. Yang pertama terkait dengan murabbinya, yang mentarbiyah, yang mengurus, yang mengasuh, yang mengajar, yang mendidik, semuanya harus di atas akidah salafiyah. di atas manhajun salafi, masyhur dengan sunnahnya, dengan salafiyah. Ketika terjadi percampuran murabbi dalam sebuah tarbiyah, ada sunni, ada fatan, ada masybuk, ada ikhwani, ada sururi, ada hizbi, antum jangan pernah berharap terjadinya sebuah tarbiyatun sahihah. Jangan mimpi. Tidak mungkin terwujud barakallahu fikum tarbiyah sahihah dengan ragam dan banyaknya warna-warni pada murabbinya. Sehingga wajib satu warna. Murabbinya di atas akidah salafiyah, manhajun salafi. Begitu pula barakallahu fikum, tarbiyahnya harus sahihah. Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah pada materi-materi yang ditarbiyahkan. Yang kedua, pada materi-materi yang ditarbiyahkan, disampaikan, dididikkan kepada kaum muslimin, terutama kepada generasi muda, calon-calon generasi rabbani. Sedikitpun tidak boleh bagi para pengampu tarbiyah salafiyah mengajarkan dalam tarbiyahnya sesuatu ilmu yang diharamkan umat Islam, yang diharamkan kaum muslimin, yang diharamkan dalam dinul Islam. Adalah yajuz. Mengajarkan ilmu kalam, mengajarkan ilmu filsafat dan yang semisalnya, ada haram. Jika yang diajarkan harus betul-betul materi-materi tarbiyah ilmu-ilmu agama yang sahihah. Disebutkan diperbolehkan pula memasukkannya perkara-perkara sifatnya mubah. Yang penting tidak ada unsur pelanggaran sama sekali. Tidak ada unsur mukhalafah sama sekali. Materi tarbiyah, ilmu yang diajarkan harus salafiyah. Sedikit saja Anda mengajarkan perkara-perkara yang menyimpang, maka tarbiyah Anda dinyatakan bukan tarbiyah sahihah, bukan tarbiyah salafiyah, tapi tarbiyah khalafiyah. Khamdina azakumullah. Terkait dengan poin yang kedua ini, di sana ada istilah di kalangan para ulama terkait dengan materi tarbiyah. Mereka menyebutkan terkait dengan usuru tarbiyah atau da'aimu tarbiyah, pilar-pilar tarbiyah sahihah, prinsip-prinsip tarbiyah sahihah yang berkaitan dengan ilmu yang diajarkan. Setidaknya ada 4 atau 5 pokok barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum, mentarbiyah kaum muslimin, umat manusia, kaum muslimin dan pemuda-pemuda Islam dengan tarbiyatut tauhid wal aqidah. Mentarbiyah mereka dengan tarbiyah tauhid, dengan tarbiyah keyakinan, keimanan yang sahih. Dan ini merupakan inti tarbiyah. Dikarenakan tarbiyah itu tauhid, tarbiyah aqidah yang sahihah, itu merupakan inti da'watul anbiya'i wal mursalin. Inti dakwahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inti dakwahnya salafun salihin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 36 menjelaskan tentang para anbiya wal mursalin, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. dan sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyampaikan ani'budullaha wajtanibu taghut. Ibadahlah kamu semua kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Ini merupakan tauhid yang murni. Ibadah kepada Allah menjauhi taghut sama dengan la ilaha illallah. Tauhid yang murni. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-A'raf tentang para anbiya wal mursalin, Allah menyebutkan dalam beberapa ayat masing-masing mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, hendaklah kamu semuanya beribadah kepada Allah. Engkau atau kalian tidak memiliki sembahan selain Allah Azza wa Jal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kali pertama beliau sampaikan, beliau dakwahkan di tengah-tengah masyarakat Quraisy, masyarakat berhalaisme, dakwah tauhid, tarbiyah tauhid, tarbiyah akidah yang sahihah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan beruntung, akan berbahagia. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda qiyaman, yang beliau briefingkan, yang beliau sampaikan kepada sahabat Mu'adz dalam dakwahnya nanti di negeri Yaman, diminta untuk yang kali pertama dia sampaikan tauhid. Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, engkau nanti akan datang ke suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Wabilafin ila ayyuhidullah. Maka hendaklah yang kali pertama kamu dakwahkan kepada mereka ialah kalimat syahadatain. Dalam lafaz yang lain, hingga mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini camkan baik-baik. Menunjukkan ibn Abdina Azzaikumullah tarbiyah sahihah, tarbiyah nabawiyah, tarbiyah salafiyah, itu betul-betul memperhatikan sisi tauhidnya. Tarbiyah tauhid, tarbiyah akidah yang sahihah pada para mad'u-mad'u yang tarbiyah nantinya. Dan ini intinya, asasnya, porsi yang paling besar dalam tarbiyah sahihah. Inilah yang dilakukan oleh kaum salaf pada dakwah salafiyah mereka. Fokus pada tauhid, pada akidah yang benar, menjabarkan tentang tauhidullah dan menjabarkan tentang rukun iman yang 6. Ketika sebuah dakwah itu tidak memperhatikan masalah ini, maka dia akan terpelanting dari tarbiyah sahihah, tarbiyah nabawiyah salafiyah, menuju kepada tarbiyah khalafiyah hizbiyah yang mengutamakan tarbiyahnya dengan yang namanya ibadah akhlak, sholat akhlak dan segala macamnya, tidak perhatian dengan perkara tauhid dan perkara akidah, akan menyimpang. Ada tarbiyatun tablighiyah. Ketika dalam tarbiyahnya lebih fokusnya terkait dengan urusan daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah dan segala macamnya, akan menyimpang. Ini tarbiyah tahririyah dari kalangan Hizbut Tahrir. Yang terkait dengan tarbiyahnya fokus dengan urusan parlemen, urusan partai dan segala macamnya, mau berdakwah lewat kekuatan dan kekuasaan, akan terpelanting dari tarbiyatul ikhwaniyah. Barakallah. Demikian seterusnya. Maka tarbiyah dikatakan sahihah salafiyah ketika pada materi tarbiyahnya dia betul-betul fokus pada pilar yang pertama, tarbiyatu tauhidi wal aqidah, mentarbiyah umat, mentarbiyah generasi-generasi muda Islam dengan tarbiyah tauhid, dengan tarbiyatul aqidah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya barusan habis nempeleng budak perempuanku yang masih belia. Gadis kecil budak tempeleng sama tuannya. Dikarenakan antara kambingnya yang kemakan serigala atau kambingnya tempeleng. Menyesal dia. Berkeinginan untuk membebaskannya. Datang kepada Rasulullah SAW meminta saran tentang masalah ini. Beliau mengatakan, bawa saya ke dia untuk menguji sisi keimanannya. Ketika sampai kepada jariah tadi, yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW adalah inti tauhid wal aqidah. Ditanya, aina Allah? Allah ada di mana? Dia menuju ke atas sambil mengatakan fis sama. Allah di langit, di ketinggian, di atas semua makhluk. Rasul mengatakan, man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan ini budak perempuan, dikarenakan dia seorang mukminah yang beriman kepada Allah azza wajalla. Antum perhatikan ya ikhwan, terkait dengan tarbiyahnya Rasul. Yang ditanamkan oleh beliau ialah akidah tauhid yang benar tentang Allah azza wajalla dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahadatain. Barakallahu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara isi nasihatnya beliau kepada Ibn Abbas ialah idza ista'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon meminta, wahai Ibn Abbas, mohon kepada Allah. Kalau kamu beristianah meminta bantuan, minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tarbiyah aqidah. Supaya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma betul-betul bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Itu tauhid, itu aqidah. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang haqiqatul iman, ini dari hadis kepada Ibn Samit radhiyallahu anhu, bertanya tentang hakikat keimanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tablugha haqiqatal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu tidak akan bisa mencapai tingkatan hakikat keimanan hingga engkau meyakini, engkau mengetahui apa saja yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak bakal meleset dari kamu. Apa saja yang Allah takdirkan meleset dari kamu tidak bakal menimpa kamu. Itu penanaman akidah iman kepada takdirnya Allah azza wajalla. Wala kathir, terlalu banyak barakallahu fikum ayat wa hadis. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih dan para ulama una fokus pada tarbiyatu tauhid wal aqidah. Ini pilar yang pertama ya, terkait dengan materi tarbiyah. Tarbiyah salafiyah itu tarbiyatul aqidah, tarbiyatu tauhid. Barakallahu fikum. Yang kedua, pilar yang kedua. Yang kedua dari apa ya Pak? Yang kedua dari kedua. Jadi kan tarbiyah sahihah itu terkait dengan al-murabbinya. Yang kedua terkait dengan muatan-muatan tarbiyahnya. muatan-muatan tarbiyah, ada pokok-pokok dan pilar-pilarnya. Yang pertama, tarbiyatul akidah wa tauhid. Yang ngelamun hilang kabeh. Baik. Pilar yang kedua ialah tarbiyatul manhajis sahih. Mentarbiyah kaum muslimin, mentarbiyah generasi-generasi Islam dengan tarbiyah manhaj yang sahih. Menanamkan kepada mereka untuk kembali kepada kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan pemahaman salafun salih para sahabat. Tidak menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi umat, fitnah-fitnah yang melanda tengah-tengah umat. Ini juga merupakan pilar yang paling yang juga inti dalam tarbiyatun sahihatun salafiyatun nabawiyah. Ini pula yang membedakan barakallahu fikum antara tarbiyah salafiyah dengan tarbiyatun khalafiyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak riwayatnya memberikan, menanamkan kepada para sahabatnya terkait dengan bab ini. Ketika Rasulullah SAW memberikan mu'idhah hasanah kepada para sahabat dan begitu mengena hati-hati mereka, dan ketika para sahabat meminta wasiat, di antara isi wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bi nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Tanamkan langsung tarbiyatul manhaj. Barang siapa di antara kalian yang hidup sebelum aku nanti, kata Rasul, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang begitu banyak, perpecahan yang begitu banyak, maka kala itu, saat itu, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpimpin sepeninggalku. Pegangi sunnahku tadi dengan kuat, gigit aja dengan geraham-geraham kalian, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, sebab semua perkara bid'ah adalah sesat. Mentarbiyah umat untuk tamasuk bisunnah, mentarbiyah umat untuk tamasuk dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, ulama rasidin, mentarbiyah umat untuk mentahdir semua bentuk bid'ahan yang ada, mewaspadai semua bid'ah-bid'ah yang ada, barakallahu. Tarbiyah manhaj. Dalam kesempatan yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, kata beliau, taraktu fikum amraini, taraktu fikum amraini, lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian, wahai para sahabatku, dua perkara. Kalian sekali-kali tidak akan sesat sepeninggalnya selama-lamanya, selama kamu termasuk berpegang teguh dengan keduanya. Barakallahu fikum. Al-kitab as-sunnah. Tarbiyatul manhaj yang sahih. Ini pilar. Inilah yang membedakan antara sekali membedakan antara tarbiyatun salafiyatun nabawiyah dengan tarbiyatun khalafiyatun hizbiyah. Naam. Ini yang kedua. Pilar yang ketiga. Dari muatan-muatan tarbiyah barakallahu fikum. Yang ketiga ialah tarbiyatul ibadati wal a'mal. disebut dengan tarbiyah ibadah dan tarbiyah amal. Mendidik kaum muslimin, generasi-generasi kaum muslimin untuk memiliki semangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, semangat dalam beramal saleh. Menjadi seorang yang saleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ini juga demikian merupakan pilar yang penting dalam tarbiyah sahihah, tarbiyah salafiyah, barakallahu. Yang ini ikhwan fillah na'azakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus dan juga salafun salih dalam mentarbiyah kaum muslimin dengan tarbiyatul ibadati wal a'mal itu menggunakan dua cara. Yang pertama dengan al-hadz, memberikan hasungan-hasungan, anjuran-anjuran, dorongan-dorongan. Cara yang kedua dengan cara langsung memberikan contoh praktek di dalam amaliyah-amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Malik ibn Khuwairith radhiyallahu anhu menyatakan sallu kama raaitumuni usalli, hendaklah kamu semuanya salat seperti melihat aku salat. Dan dalam banyak periwayatan beliau langsung mempraktikkannya di hadapan para sahabat tentang bagaimana kaifiyatu salat. Itu maksudkan tarbiyah amal, tarbiyah ibadah, ada hasungan, ada praktiknya langsung. Terkait dengan bab haji, Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku manasik kalian, ambil dari aku manasik kalian. Fa inni khashitu an la alqakum ba'da abi hadha. Karena saya khawatir tidak bisa berjumpa lagi dengan kamu setelah tahun ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan amaliyah manasik haji bersama dengan para sahabatnya pada haji wada. Dalam Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau suatu kali pernah meminta diambilkan satu timba air. Lalu beliau memberikan contoh praktek wudu dari mulai awal sampai akhir sambil mengatakan hakada raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Seperti inilah saya melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu. Dan demikian seterusnya ikhwan, dari semua amaliyah-amaliyah ibadah di sana didapati adanya hasungan-hasungan, anjuran-anjuran, disebutkan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, disemangati untuk beramal saleh, plus diajari prakteknya. Sehingga betul-betul mengena. Ilmunya dapat, prakteknya juga dapat. Sehingga para sahabat kala itu, orang yang paling mengerti tentang amaliyah Rasul, ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan ada tarbiyah, mentarbiyah umat, mentarbiyah generasi-generasi muslimin, mentarbiyah mereka untuk semangat beribadah, semangat beramal saleh, dihasung, dianjurkan, disupport, disemangati, plus dikasih contoh praktek amaliyah, amaliyah ibadahnya, barakallahu. Sehingga jangan heran ketika salafun salih adalah orang yang dikenal sebagai ahlul ibadah, ahlul amal. Jangan heran salafun salih dikala menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, mereka selalu mendekat takarrub kepada Allah Azza wa Jal, bermunajat kepadanya. Semakin besar tantangannya, semakin dekat ibadahnya, amaliyahnya, amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyatul ibadatu wal amal. Barakallahu fikum. Amalnya harus sahih lillahi ta'ala, secara keikhlasannya dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kaifiyah dan segala macamnya. Ini yang ketiga. Aqidah, manhaj, amal. Yang keempat ialah tarbiyatul ilm, mentarbiyah umat untuk semangat di dalam mencari ilmu agama Allah, dalam tafaqquh fid din, mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah azza wa jalla. Ini disebutkan oleh para ulama atau sebagai ulama secara khusus. Padahal ilmu termasuk ibadah, ilmu termasuk amal saleh. Tapi dibawakan secara khusus dikarenakan sangat pentingnya bab ini. Tarbiyah salafiyah itu tarbiyah yang selalu mengedepankan ilmu. Tarbiyah salafiyah, tarbiyah betul-betul fokus pada ilmu, sibuk dengan yang namanya ilmu, dengan berbagai macam ilmu-ilmu syariah, dari mulai perkara akidah sampai perkara-perkara ahkam dan yang lain-lainnya. Yang dimaksud dengan al-ilmu, al-ulumu syar'iyah, ilmu-ilmu syariat. Akidah, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ahkam syar'iyah, terkait dengan akhlak, masalah adab, dan yang lain-lainnya dari semua ilmu agama yang ada, ilmu alatnya dan segala macamnya, termasuk di dalamnya adalah ilmu rudud, ilmu tentang bagaimana membantah penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Tarbiyatul ilmi. Dan itu banyak ayatnya, banyak hadisnya, dan banyak keterangan para ulama yang menghasung, yang menganjurkan, yang menyemangati pemuda-pemuda Islam dan kaum muslimin untuk fokus dalam talabul ilmi syar'i. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mimman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan faqihkan dia dalam perkara agama. Yang ini luar biasa. Terutama untuk generasi-generasi muda Islam. Mereka betul-betul dikompori, semangati untuk yang namanya thalabul ilmi syar'i. Terutama di masa masih kecil, masih muda, barakallah. Ilmu yang dikaji, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tarbiyatul ilm bil khusus. Yang ke? Pilar yang kelima. Dari tarbiyah sahihah adalah tidak luput barakallahu fikum tarbiyatul akhlaqi wal adab. Mentarbiyah kaum muslimin, generasi-generasi Islam untuk memiliki akhlak yang mulia, adab-adab sopan santun yang tinggi. Ini luar biasa. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung, memberikan contoh luar biasa. Karena beliau sebagai sosok nabi yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Engkau wahai Rasul sungguh di atas akhlak yang begitu agung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayatnya menyemangati, menyupport umat Islam untuk menjadi muslim yang paling bagus akhlaknya. Dikaitkan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari dua jalur masing-masing hasan ketika digabungkan maka naik menjadi hadis yang sahihun li ghairihi, diriwayatkan dari Tirmidzi dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Tarbiyah ada, tarbiyah akhlak. Diajarkan adab-adab nafsi, adab kejiwaan mereka, ditanamkan kepada mereka untuk menjadi penyabar ketika musibah, bersyukur ketika ada kenikmatan, beristighfar ketika ada dosa yang mereka lakukan, mensucikan diri mereka dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan kepada mereka tarbiyah dalam muamalah dengan pihak yang lain, adab dengan pihak yang lain, diajarkan bakti sama kedua orang tuanya, diajarkan untuk mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah sahihah, diajarkan untuk berumah tangga suami istri dengan cara yang baik, diajarkan untuk bagus dengan tetangganya, dengan warganya, ukhuwah Islamiyah, memuliakan para ulama-nya, mendengar dan mentaati para penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik bukan perkara yang mungkar. Diajarkan bagaimana muamal dengan muslim sekalipun, hewan-hewan dan semua yang ada ini. Diajarkan akhlak yang mulia, adab yang tinggi pada mereka semuanya. Barakallahu. Ini lima pilar muatan-muatan tarbiyatun salafiyah. Barakallahu. Tarbiyah Anda dinyatakan sahihah, tarbiyatun salafiyah, ketika murabbinya adalah seorang sunni salafi yang ma'ruf, yang masyhur dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dan muatan-muatan tarbiyah Anda dibangun di atas lima pilar tadi. Tarbiyatul tauhid wal aqidah, tarbiyatul manhaj sahih, tarbiyatul a'mal wal ibadah, tarbiyatul ilmi syar'i, dan tarbiyah al-akhlak wal adab. Barakallahu fiik. Maka dikatakan tarbiyatun salafiyah, ini semuanya harus mengacu pada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Amin. Padahal dipahami insyaallah taala. Kemudian barakallahu fiik. Kait yang kedua. Tadi kan disebutkan pada kaidah pertama kita, kaidah tarbiyah, konsep tarbiyatul anbiya wal mursalin salafun salihin, ialah antakuna tarbiyatu sahihatan islamiyatan. Nah gitu ya, tarbiyahnya harus sahih islami. Kaidah ini memiliki dua ketentuan. Yang pertama, harus sahihah. Nah gitu ya, dikatakan sahihah ketika tarbiyahnya dibangun di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pada murabbinya, pada muatan-muatan tarbiyahnya. Muatan tarbiyahnya ada lima pilar tadi, barakallahu fikum. Nyambung? Ini terus nyambung. Ini ciping. Gelembung. Allah mustahil. Ketentuan yang kedua terkait dengan tarbiyah ini ya. Dikatakan antakuna tarbiyatu sahihatan islamiyatan. Tarbiyahnya tarbiyatun islami. Dini. Pendidikannya tarbiyahnya tarbiyah Islam, tarbiyah agama. Bukan tarbiyatun duniawiyah. Bukan tarbiyah-tarbiyah keduniaan. Orientasinya agama, bukan dunia. Orientasinya adalah din, bukan kedudukan, bukan tahta. Orientasinya adalah din, bukan titel, dan yang lain-lainnya. Dan agama yang dimaksud adalah dinul Islam. Islamiyah. Bukan tarbiyah dengan ideologi-ideologi non-Islam. Maka dalam tarbiyah salafiyah tidak dibenarkan, barakallahu fikum, adanya ada tarbiyah dengan dasar ideologi non-Muslim. La liberalisme, wala komunisme, wala jin, wala yang lain-lainnya. Harus betul-betul Islamiyah. dan tidak dibenarkan dalam tarbiyah salafiyah barakallahu fikum, tarbiyah tadi berorientasikan dunia, mungkin tahta, mungkin harta ataupun yang lain-lainnya dari orientasi dunia barakallahu fikum. Ini akan dibahas nanti terkait dengan adab, target-target tarbiyahnya. Intinya din, bukan dunia. Target tarbiyah salafiyah din, bukan dunia. Jangan dikatakan tarbiyahnya harus sahihatun islamiyah. Ini bukan yang wawah, ya, Pak. Sesuatu yang semestinya harus dipahami dengan benar dan dengan yang baik. Tidak perlu dipermasalahkan. Dikarenakan perkara yang sepakat semua para ulama, tarbiyah harus islamiyah, bukan tarbiyah kufriyah atau tarbiyah bid'ahiyah. Tarbiyah harus diniyah, bukan tarbiyah duniawiyah. Barakallahu. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama dalam konsep tarbiyatul anbiya'i wal mursalin. Kaidah pertama dari konsep tarbiyah salafiyah salafun salihin. Dan ini sebagai asasnya. Satu saja menyimpang daripadanya, maka bukan tarbiyah salafiyah. Dan dikatakan sebagai tarbiyatun khalafiyatun hizbiyah. Yang membedakan antara tarbiyah salafiyah dengan tarbiyah khalafiyah dan hizbiyah. Kaidah yang kedua dari konsep kaidah nabi tarbiyah nabawiyah salafiyah terkait dengan pihak yang ditarbiyah, namanya sasaran tarbiyah. Objek tarbiyah. Barakallahu fikum. Terkait dengan objek tarbiyah meliputi semua thaqalain, semua mukallafin, semua orang-orang yang terkena beban syariah dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yang penting dia akilun baligh, orang yang akil yang baligh. Akil dan baligh. Namanya mukallaf. Thaqalain itu jin dan manusia. Semua makhluknya Allah Azza wa Jal yang mukallaf itu sasaran tarbiyahnya. Dari sini barakallahu fikum, kalau mau diklasifikasi, sasaran tarbiyah itu menjadi dua. Yang pertama ialah tarbiyatul kuffar wal musyrikin. Mentarbiyah orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Ini bentuknya adalah mendakwai mereka, berdakwah kepada mereka orang-orang kafir kaum musyrikin dengan target mereka semuanya atau sebagiannya atau satu di antara mereka, targetnya adalah mengajak mereka semuanya masuk ke dalam Islam yang mulia ini. Jangan lupa ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang sebelumnya yang mereka hadapi kali pertama ialah kaum kufar atau musyrikin sebelum mereka mentarbiyah kaum mukminin. Ada dakwah kepada orang-orang kafir, ada dakwah kepada kaum musyrikin. Tarbiyah, mentarbiyah mereka semua dijadikan sebagai sasaran tarbiyah islamiyah sahihah. Targetnya mengajak mereka semua kembali kepada Islam yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama ya. Yang kedua ada tarbiyatul muslimin, mentarbiyah umat Islam, dan ini yang lebih difokuskan dalam tarbiyatun salafiyatun nabawiyah, terutama untuk kita di zaman sekarang ini, barakallahu fiik, mentarbiyah umat Islam. Sasaran tarbiyahnya adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Dari kalangan yang muslimin, barakallahu fikum, kita bisa mengklasifikasi lagi sesuai dengan kondisi mereka masing-masing secara ideologi. Paling tidak kita bisa mengklasifikasi mereka menjadi tiga. Yang muslimin. Yang pertama ialah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mentarbiyah ahlul bid'ah. Orang-orang yang ma'ruf dengan kesesatannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya. Termasuk dalam bab ini ialah orang-orang yang dikenal dengan kefasikannya, kefajirannya. Dari kalangan ahli maksiat, ahlul kabair. Pelaku dosa besar. Dalam pemahaman agama, ahkam hukum-hukum yang terkait dengan dua periode hampir sama. Mentarbiyah ashabul ahwa'i wal bid'ah dan mentarbiyah ashabul al-fisqi wal ma'siyah. Mereka juga termasuk sasaran tarbiyah. Caranya barakallahu fikum ialah mendakwai mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah. Mengajak mereka semua kembali kepada kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mubtadi diajak kepada sunnah, yang fasikun hajir diajak untuk kepada ketakwaan dan kesolehan kesolehan Allah Azza kepada Allah Azza wa Jalla. Ada upaya dakwah menyampaikan kepada mereka ya, ajakan-ajakan semacam ini. Ketika tidak ada respon, ini penting, ketika tidak ada respon, justru yang ada adalah penolakan. Justru yang ada ialah mereka menyebarkan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, menyebarkan virus-virus kemaksiatannya. Maka di antara upaya tarbiyahnya adalah menjalankan prinsip tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka, menerapkan prinsip rudud, membantah, memberikan bantahan-bantahan kepada pemahaman mereka, hujah mereka, syubhatnya mereka, dan yang lain-lainnya. Dalam rangka menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan akidah mereka, menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan maksiatnya mereka, barakallahu fikum. Sehingga tarbiyahnya berlaku sistem tahdir, sistem rudud, dan semisalnya dengan ketentuan syar'i yang disebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum. Naam. Itu tarbiyah ya, kan? Terus dengan caranya masing-masing, sesuai dengan keadaannya mereka masing-masing. Yang kedua, dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua, dari kalangan kaum muslimin. Ialah awamul muslimin. Dari kalangan orang-orang awamnya kaum muslimin. Mereka bukan ahlul bid'ah. Mereka bukan ahlul syubhah. Mereka bukan sebagai ahlul fitnah. Mereka adalah awamul muslimin. Orang-orang awamnya kaum muslimin. Ini ikhwan adalah target tarbiyah kita untuk ekstern ahlu sunnah. Paham ya? Target tarbiyah salafiyah untuk eksternnya ahlu sunnah. Yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, garapan tarbiyah kita adalah awamun nas. Ini adalah lahan tarbiyah, lahan dakwah yang harus digarap. Dengan mentarbiyah mereka, mendidik mereka, mendakwai mereka supaya mereka kembali pada kesolehan mereka, ketakwaan mereka, mengajarkan perintah Allah dan juga Rasulnya, menjauhi larangan agama, diajak kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada ibadah yang benar dan segala macamnya. Ini garapan dakwah, ini garapan tarbiyah, sasaran yang paling harus diperhatikan secara eksternalnya ahlu sunnah, kaum muslimin. Di sana dianjurkan sangat terkait dengan bab uslub adalah dakwah bil hikmah, tarbiyah bil hikmah, mentarbiyah mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, targhib wa tarhib, menyemangati mereka untuk beramal saleh, tarhib menakut-nakuti mereka dari perkara-perkara kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, kemaksiatan. Barakallahu fiik. Ini sasaran tarbiyah barakallahu fiik. Yang ketiga dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, sasaran-sasaran tarbiyah yang muslimin yang ketiga adalah ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Ini lebih khusus barakallahu fikum, intern ahlu sunnah, intern salafiyin. Ini pembahasannya lebih lanjut, panjang terkait dengan tarbiyah di markas-markas ahlu sunnah, di pondok-pondok pesantren ahlu sunnah, di lembaga-lembaga tarbiyah salafiyah ahlu sunnah. Ini terkait dengan klasifikasi. Ada tarbiyatul kuffar, ada tarbiyatul muslimin. Muslimin ada tarbiyatul ashabul ahwa'i wal bid'ah wal fusaq, ada awamun nas, ada ahlu sunnah wal jamaah salafi bil khusus dengan caranya masing-masing. Barakallahu. Juga terkait dengan bab sasaran tarbiyah, ditinjau dari sisi yang lain, ditinjau dari sisi usia. Ada tarbiyatul muslimin secara umum, mentarbiyah umat Islam secara umum, yang tua, yang dewasa, rijalan wanisa, laki dan perempuan. Ada tarbiyah khusus untuk anak-anak muda, anak-anak masih kecil-kecil, yang belia-belia, yang remaja-remaja, yang muda-muda, calon-calon generasi penerus, generasi yang dipersiapkan sebagai generasi Rabbani, generasi Sunni, generasi Salafi. Ini masing-masing ada caranya. Kalau terkait dengan yang sudah tua, yang sudah dewasa dan segala macamnya, dengan cara majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, disampaikan kepada mereka terkait dengan mujmal aqidah, mujmal manhaj, mujmal akhlak dan segala macamnya, dirinci dalam beberapa kesempatan. Barakallahu fiik. Terkait dengan yang masih muda-muda, yang masih belia, yang remaja-remaja, terutama dari kalangan sunnah jamaah, di tarbiyah khusus intensif dengan tartib-tartib tarbiyah pengajaran kalbagi macam bidang ilmu agama Allah azza wa jalla, di mahad-mahad ahlu sunnah, di markis pasir ahlu sunnah, di tarbiyah di lembaga-lembaga tarbiyah ahlu sunnah. Barakallahu fiik. Intinya tarbiyah itu ada sasarannya. Konsep tarbiyatul anbiya wal mursalin, tarbiyah nabawiyah, tarbiyah salafiyah, ada sasarannya masing-masing, dan masing-masing sasaran ada uslubnya sendiri-sendiri, ada caranya sendiri-sendiri, ada ruangnya sendiri-sendiri yang harus diperhatikan para guru. Nah, masya Allah, itu bikhtisar secara global barakallahu fikum. Antum perhatikan pada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan meliputi semua sasaran tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendakwai orang-orang kafir, menyurati raja-raja kafir, mengajak mereka semuanya masuk Islam. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung datang ke tempat-tempat kumpulnya mereka, di pasar-pasar mereka, pasar Uqab, Zilmijan dan segala macamnya. Langsung mendakwai mereka, mengajak mereka kepada Islam. Rasul dakwah kepada kaum kufar, mengirim para sahabatnya berdakwah kepada ahli kitab semacam sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Briefing siapa sasaran dakwahnya, bagaimana cara berdakwahnya. Muslimin jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentarbiyah umat Islam secara umum. Jelas yang masuk Islam jelas barakallahu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentarbiyah semua kaum muslimin. Yang wanita-wanita dikasih waktu, ketika mereka minta waktu khusus, dikasih waktu khusus. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbiasa memberikan mau'izah, mau'izah setiap pekannya hari Kamis. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Juga pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadakan muhadharah panjang dari mulai ba'da subuh sampai asar. Selesai beliau salat subuh, langsung bangkit berdiri, berkhutbah menyampaikan kepada para sahabat semua perkara sampai hari akhir nanti. Zuhur, salat, naik lagi sampai asar. Dikatakan ada sahabat yang meriwayatkannya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Mengilmuinya orang yang mengilmuinya, bodoh tentangnya orang yang bodoh tentangnya. Yang bisa menyerap banyak, yang lupa ya lupa. Jika yang harus menyampaikan semua dari mulai subuh sampai sore. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan dan meminta semua sahabat kumpul. Bertawa dikumpulkan semuanya dan menyampaikan. Ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa barakallahu fikum, dan menambahi lagi menyampaikan apa yang perlu sampaikan terkait dengan bab yang sama. Artinya sangat panjang. Ketika Rasul menjelaskan terkait dengan Nabiullah Isa diperintahkan untuk mengumpulkan semua Bani Israil di Baitul Maqdis untuk menyampaikan 5 perkara yang disampaikan kepada mereka. Beliau juga demikian mengumpulkan semua para sahabatnya, menyampaikan apa yang disampaikan Nabiullah Isa tadi dan menambahkan dari beliau pribadi. Yang menyampaikan 5 ditambahi 5 lagi oleh beliau menjadi 10 poin semuanya para beliau. Intinya mengumpulkan semua tadi. Barakallahu. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus mentarbiyah pemuda-pemuda Islam yang masih muda, yang masih belia dengan taujihat, dengan arahan-arahan, dengan bimbingan-bimbingan, dengan penanaman ilmu agama kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Umar dan yang lain-lainnya. Langsung praktek amaliyah terkait dengan Hasan dan Husain, kepada Hasan yang ketika itu mengambil kurma sedekah dan segala macamnya. Banyak ya riwayat yang menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam betul-betul mentarbiyah semua jin dan manusia, mentarbiyah semua yang mempunyai mukallafin, baik kaum kufar ataupun kaum muslimin. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan. Terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ul munafiqin, beliau pun memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mensikapi dan mentarbiyah kaum munafikin. Dan bagaimana mentarbiyah orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, syubhat yang menyimpang. Seperti yang beliau contohkan ketika mensikapi tokoh Khawarij. Bagaimana beliau mentahdir mereka dengan tahdir yang begitu kuat. Ini semuanya ikhwan menggambarkan kepada kita semuanya sasaran tarbiyah seperti yang digambarkan di atas. Ada yang kufar, ada yang muslimin, ada yang al-bid'ah kaum munafikin, ada yang awamun nas, ada yang ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki, ada yang perempuan. Semua mendapatkan sasaran tarbiyah yang ada dengan konsepnya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin sekarang ini fokus kepada tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, anak salafiyin, mentarbiyah pemuda-pemuda Islam, pemuda ahlus sunnah salafiyin, supaya mereka semua menjadi generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang berikutnya yang siap untuk memperjuangkan dakwah salafiyah, tarbiyah nabawiyah ke depannya. Dan konsep yang paling awal disertakan barakallahu fikum. Ini yang ke kaidah yang ke kaidah yang kedua. Ya, terkait dengan sasaran tarbiyah barakallahu fikum. Kaidah yang ketiga. Jam berapa tuh ya, Pak? 11. Masya Allah. Tak pikir sih jam 10. Jam 11 ya. Nah ini yang membuat saya harus ngepres-ngepres lagi nih ngomongnya. Yang ketiga terkait dengan uslub tarbiyah. Uslub tarbiyah ini barakallahu fikum sangat penting dan harus dipahami oleh para murabbi-murabbi, para pendidik-pendidik, para pentarbiyah-pentarbiyah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin secara khusus. Baik, secara global barakallahu fikum. Tarbiyah nabawiyah, tarbiyah salafiyah secara global memiliki dua uslub. Dan masing-masing uslub ini ditujukan kepada orang-orangnya. Yang pertama ialah uslub ar-rifq wal-lin. Uslub ar-rifq wal-lin. Uslub metode tarbiyah dengan rifqun wal-lin, kelembutan dan kesantunan. Lembut santun. Sampaikan dengan kelembutan, dengan kesantunan. Uslub ini barakallahu fikum ditujukan kepada satu awamul muslimin, kaum muslimin yang awam, yang mana mereka ini memiliki fitrah yang masih bersih, yuhibbun al-khair, yang mencintai kebaikan. Barakallahu fikum. Ditarbiyah dengan uslub lin. Yang kedua ditujukan kepada orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti ilmu dari kalangan awamul muslimin atau pemuda-pemuda Islam. Barakallahu fikum. Dengan kelembutan ya. Dalam contohnya kita perhatikan prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Disebutkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimami para sahabatnya ibarat salat. Ketika sedang salat, ada seseorang jamaah yang bersin. Yang bersin dalam salatnya. Tiba-tiba sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ini mengucapkan yarhamukallah. Apa ini, Pak? Mengatakan yarhamukallah. Berarti ada yang bersin. Kata para ulama itu menunjukkan ada yang mengucapkan alhamdulillah. Walaupun tidak ada dalam lafaz hadis. Difahami dari qarinatul hal, indikasi yang ada ketika ada jawaban yarhamukallah berarti yang bersin itu terdengar bertahmid. Kayak gitu ya. Alhamdulillah yarhamukallah. Agak melipir sedikit. Ini diambil faedah oleh sebagian ulama kita ini hadis menunjukkan orang yang bersin dalam sholatnya diperbolehkan untuk mengucapkan tahmid. Dikarenakan dia adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Tapi ya, tak kenceng. Sekedar dilafalkan, terdengar oleh dan sekitarnya saja. Alhamdulillah. Nah, tapi yang lain yang mendengarkan tahmid tadi tidak boleh menjawabnya dengan yarhamukallah. Jadi pas sekarang yang mengatakan yarhamukallah. Sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan yarhamukallah. Akhirnya para sahabat yang lain fayanzuruna ilaihi, mereka pun melihat kepada sahabat Muawiyah. Dilihatin pentelengi. Ternyata sahabat ini pun ngomong berbicara. Kenapa kamu memandang saya? Limadza tanzuruna ilaihi? Saya kok dipentelengi kenapa ini? Kan gitu ya. Kenapa kamu memandang saya? Yang lainnya pun berusaha menenangkan dengan menepuk paham mereka. Seru diem ya. Gaduh. Terjadi kegaduhan. Padahal sedang ibadah sholat yang jadi imam siapa-siapa? Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat. Katanya sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, wallahi ma ra'aitu mu'alliman, saya belum pernah melihat sosok mu'allim, sosok pengajar, pendidik khair min huqad, yang lebih baik daripada Rasul. Sama-sama. Wallahi ma darabani wala syatamani wala sabbani. Sungguh demi Allah, Rasul tidak memukul saya ketika itu. Tidak pula mencaci maki saya. Tidak pula mencela saya. Beliau yang mengatakan, memberikan wajahnya kepada kita semua. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamina. Innama hiya zikrun wa du'aun tilawatul Qur'an. Kama qala Rasulullah SAW. Beliau yang memberikan wajahnya. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada sedikit pun dari perbincangan manusia. Yang namanya sholat itu hanya untuk berzikir, untuk berdoa, dan membaca Al-Quran. Rasul begitu lembut, begitu halus kala itu di dalam memberikan masukan tarbiyahnya kepada Muawiyah bin Ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan pas langsung membekas dalam jiwanya, memuji sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul berbuat demikian kenapa ya Pandi? Karena kan sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika itu tidak tahu terkait dengan masalah etika dalam sholat. dengan peristiwa itu turun ayat yang menjelaskan larangan untuk berbicara dalam sholat. Turun ayat yang mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil usta wa umurillahi khashi'i. Dan jagalah oleh kalian ibarat sholat, jagalah sholatul usta asar, dan berdirilah sholat untuk Allah Azza wa Jal dalam keadaan khusyuk. Dikatakan wanhina anil kalami fi sholat, kita pun dilarang untuk berbicara dalam sholat. Lembut, dikarenakan orangnya awam, jahil, kala itu tak mengerti tentang masalah ini semua. Begitu pula kisahul Arabi, kisah seorang Arab Badui yang kencing di Madinah Nabawi, yang insyaallah antum semuanya mendengar dan mengetahuinya para kawan. Ada seorang Arabi, seorang Arab pedalaman, masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kalau mojok di pojokan Masjid Nabawi, mau kencing. Dicegah, dimarahi oleh para sahabat, dibiarkan sama Rasul, biarkan. Dia buang hajat selesai, kemudian diminta satu gayung, satu ember dituangkan ke najisnya selesai. Dan belum memberikan nasihat kepada sang badui tadi, dan juga memberikan nasihat kepada para sahabat yang lain dengan kelembutannya. Juga terkait dengan kisahul fada, kisahnya anak muda. Anak muda yang datang kepada Rasulullah SAW untuk minta dispensasi diperbolehkan untuk berzina. Bayangkan ya. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sebagian sahabatnya, tiba-tiba muncul seorang pemuda. Fatah. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah idzan li fizzina. Ya Rasulullah, tolong izinkan aku untuk berzina ya Rasulullah. Ini nampaknya sang pemuda ini sudah tidak bisa menahan syahwat ya. Diubun-ubun. Dan nampaknya dia mengerti tentang haramnya berzina. Cuma syahwatnya mengalahkan akal pikiran dia. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku. Dia belum memahami, belum mengerti bagaimana jeleknya perzinaan, bagaimana buruknya perzinaan, kejinya perzinaan. Rasul tidak marah. Walaupun sahabat bereaksi, Rasul tidak marah, tidak kemudian menghardik pemuda itu walasya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menyadarkan pemuda itu, menggambarkan kepada dia bagaimana kejinya perzinahan. Rasul pun mencecar dia, memberondong dia dengan segudang pertanyaan yang menggugah pikiran pemuda tadi. Rasul bertanya kepada sang pemuda, atuhibbuhu li ummi, apa kamu suka zina itu menimpa ibu? Tersentak dia, la ya Rasul. Langsung spontan mengatakan, dan ya Rasulullah, tidak mungkin saya menginginkan atau mencintai zina menimpa ibu aku. Tidak mungkin ya Rasulullah. Beliau meneruskan lagi, atuhibbuhu li ibnatik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik. Apa kamu suka zina itu menimpa putrimu, saudarimu, amehmu, khalehmu, bibik kamu dari pihak bapak, dari pihak ibu? Yang disebut itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan dia. Ibumu, putrimu, saudarimu, amehmu, kolehmu. Maka dengan mantap dia mengatakan, la ya Rasulullah, la ya Rasulullah. Tidak mau ya Rasulullah, tidak mau itu menimpa itu mereka semua. Baru sadar dia, baru paham ternyata perzinaan itu barakallahu fikum sangat-sangat mengerikan, menghancurkan kehormatan wanita-wanita kaum muslimin, dan bisa jadi satu dari mereka adalah orang yang paling dekat dengan kamu, yang kamu cintai, ibumu, putrimu, saudarimu, amehmu, kolehmu. Tidak mungkin seorang yang menghendak itu menimpa mereka semua. Tersadar. Maka Rasul pun meminta dia untuk mendekat. Udnu. Mendekat sih. Udnu. Mendekat lagi. Udnu. Mendekat lagi. Sampai di depannya Rasulullah SAW. Kira-kira mau diapakan ini? Hah? Allah alam kalau antum mungkin sudah diganyang ya. Beliau menepuk dadanya. Mendoakan kebaikan untuk sang pemuda. Allahumma fir dhanbahu wa thabbit qalbah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini dan sucikan hatinya. Di ada sahabat yang membawakan riwayat ini, apa? Karena beliau sungguh demi Allah, semenjak itu tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh sang pemuda tadi melebihi zina. Yang tadinya sudah gak kuat nahan di ubun-ubun, berubah menjadi sesuatu yang paling dia benci setelah mengetahui bagaimana efeknya para ulama. Ini uslub. Itu dimasukkan dalam pembahasan arifku walin, kelembutannya ikhwan. Rasul tidak marah, tapi menggugah pikiran dia, memahamkan kepada pemuda tadi bagaimana kecilnya berzina. Arifku walin ditujukan kepada awamul muslimin, ditujukan pula kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengerti hukum barakallahu fikum, dalam keadaan mereka mencintai kebenaran. Lakukan dengan cara kelembutan, dengan cara yang santun. Barakallahu. Nah, alhamdulillah. Yang ketiga. Ketiga tidak apa ya, Pak? Orang yang dikasih uslub arifku walin. Tayyib, ini untuk seseorang yang sudah mengerti sunnah, yang betul-betul mengkaji ilmu agama, ilmu sunnah, mengkajinya, mengamalkannya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, yang betul-betul di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah. Barakallahu fikum, dikasih tarbiyah semua bidang ilmu-ilmu yang ada dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Karena mereka siap untuk menampung apa aja dari ilmu agama yang ada para ulama. Nah, masya Allah, disuruh berhenti ya, Ikhwan. Iya, ah, berhenti ya, ah, disuruh berhenti nih. Amin. Jadi kita masih di tengah jalan nih ya, masih uslub rifqah. Uslub yang kedua, uslub syiddah wal ghilbah. Uslub ketegasan. Barakallahu. Ini pun juga ada waktu dan tempatnya dalam menerapkannya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dikarenakan sudah berhenti ya sudah. Nanti diteruskan kembali perjalanannya ikhwan. Sampai pada pembahasan uslub tarbiyah. Arif Qolin, kemudian Asyiddatul Ghibah insyaAllah ta'ala. Baik, baru pembahasan inti kita di ujung. Terkait dengan target tarbiyah. Itu pada kaidah yang ke... Keberapa ya, Pak? Keempat. Para target tarbiyah itulah. Akan kita jabarkan insyaAllah ta'ala terkait dengan tema mukhadharah kalian. Melindungi generasi Rabbani dengan tarbiyah Islam. InsyaAllah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan difahami dengan baik dan benar. Dan teruskan lagi insyaAllah setelah zuhur nanti. langsung setelah salat ta'diyat zuhur. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hadithakum.